Apa itu hizbiyah? Barakallahu fikum. Hizbiyah adalah mereka lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Pokoknya jam'an nas. Mengumpulkan manusia, tetapi masalah kualitas di nomor sekian kan. Jangan kita kira dan kita anggap bahwa mereka akan berkata terang-terangan bahwa ini enggak penting, ini penting. Tidak begitu. Tapi kenyataannya, porsi yang akan mereka keluarkan adalah masalah bagaimana supaya manusia yang ikut dia banyak. Karena bin Azzaqullah sudah dicoba oleh ikhwanul muslimin dan gagal. Walaupun jumlah mereka mungkin sudah banyak, tapi gagal. Yang terjadi adalah justru pertumpahan darah, fitnah yang terjadi di Mesir. Partai ikhwanul muslimin dengan penguasa, dengan tentara, fitnah. Padahal mereka merasa sudah berhasil karena sudah menang dalam pemilu. Itu mereka anggap berhasil. Mungkin kita berpikir as-salafin gak akan terfitnah dengan pemilu. Mungkin saja, kenapa tidak. Diupayakan lagi oleh ikhwanul muslimin gaya baru yang dikenal dengan sururiyah, yang tokohnya Salman Audah, Ayat al-Qarni, Suyan, Sini, dan lain-lain. Sama. Apa jadwal rutin tawanan mereka? Ar-Rasif. Jadwal tawanan mereka adalah ngitung jumlah. Bisikkan pada murid-muridnya semuanya, nanti Ramadan kumpul di tingkat atas di Mekah, dilihat jumlahnya berapa. Sudah mulai banyak. Kalau sudah banyak mau apa? Demonstrasi. Dan terjadi demonstrasi di zaman saya masih ada di sana, di tempat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, terjadi di kota sebelah, di Buraidah. Saya di Unaiza. Para imam-imam masjid, para muadzinin, dan para mahasiswa. Hanifin azakumullah. Ini sama dengan ikhwan muslimin persis. Dan sekarang sudah tumbang mereka. Saya anggap sudah tumbang karena kadintahat. Selesai. Kenapa telah selesai? Subhat-subhatnya sudah terbantah semuanya dengan kitab-kitab para ulama. Manhaj adilnya sudah dibantah. Yang ternyata manhaj tamyi'. Buku-buku mereka tentang masalah insaf sudah dibantah oleh para ulama. Pemikiran mereka tentang masalah-masalah yang seperti itu sudah dibantah semuanya. Sehingga kalau ada yang menyatakan saya muridnya Salman Audah, malu sekarang. Berarti kamu bukan salafi. Selesai. Awalnya barakallahu fikum sama seperti sekarang. Awalnya dulu sama. Semuanya mengaku salafi. Pengikut Salman Audah, pengikut Ayat al-Qarni, dan mereka-mereka yang bersama para masyayikh kibar masyhurin, sama-sama salafiyin di satu barisan. Sehingga ketika ada bicara tentang tahdir-tahdir, mereka berpecah. Dan orang-orang yang mereka ahlul qulub da'ifah, yang memiliki hati-hati yang lemah, berkata, jangan pecah, sudahlah kita saling hormat-menghormati. Jangan ribut, kita kan sama-sama salafiyin. Lihat, sama-sama salafiyin kalimatnya. Sama-sama salafiyin. Padahal masalahnya bukan istilah. Masalahnya adalah apa yang terjadi pada mereka sudah dikritik oleh para ulama. Sudah diingatkan oleh para ulama bahwa engkau memiliki manhaj yang menyimpang. Kembalilah pada sunnah. Tapi mereka tidak mau. Diperingatkan kalian salah dalam menafsirkan ayat ini. Kembalilah kepada tafsir para ulama. Kembali kepada tafsir para salaf.